ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Bab yang ke-46. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu ihtirami asma'illahi taala wa taghyiril isim li ajli dalik. Iya. Bab pemuliaan nama-nama Allah taala dan perubahan nama untuk tujuan itu. Baik. Ini masih di dalam teks bagaimana seorang itu menjaga lafaz, ya. Iya. Baik. Jadi wajib untuk menghormati dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkannya. Jadi kalau ada nama yang perlu diganti, dia ganti. Ya, dia ganti kalau memang itu diperlukan dalam rangka mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka di sini penulis rahimahullahu ta'ala masuk di sudut bagaimana mentahqiq tauhid itu. Terbentuk tahqiq tauhid, dia menghormati dari menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala pada nama-namanya. Iya. Pada nama-namanya. Baik. Jadi ini sudut kesesuaian bab ini terkait dengan pembahasan penulis rahimahullahu ta'ala di kitab Tauhid. Iya. Ya, kalau ditanya apa kesesuaian bab ini dari kitab Tauhid, jawabannya bahwa mengagungkan, menghormati nama-nama Allah Asmaul Husna dan merubah suatu nama karena terkait dengan pengagungan kepada Allah, ini masuk ke dalam tahqiq tauhid. Masuk ke dalam apa? Tahqiq tauhid. Baik. Jadi itu sisi kesesuaian bab ini di kitab tauhid. Baik. Kita lihat dari dalil yang dibawakan oleh penulis di sini. Jadi penulis membawakan satu dalil saja, yaitu hadits Abu Syuraih Hani bin Yazid Al-Kindi radhiyallahu anhu. Kata beliau, ana bi Syuraihin, dari Abu Syuraih, ya, radhiyallahu anhu. Nama beliau Hani ibn Yazid Al-Kindi. Beliau masuk Islam di Fathu Mekkah. Ya. Baik. Beliau masuk Islam di Fathu Mekkah. Dan para ulama menyebutkan beliau hanya memiliki 20 riwayat hadith. Ada 2 hadith riwayat Bukhari Muslim dan 1 hadith riwayat Bukhari saja. Beliau wafat di kota Medina pada tahun 68 Hijriah. Pada tahun 68 Hijriah. Baik. Jadi kata beliau di sini, an Abi Syuraihin, dan dari Abu Syuraih. Ya. Radiyallahu anhu, annahu kana yukna Abul Hakam. Sungguhnya tadinya beliau diberi kunya dengan Abul Hakam. Ya. Jadi tadinya kunyanya siapa? Abul Hakam. Al-Hakam itu salah satu nama dari Asmaul Husna. Salah satu nama dari Asmaul Husna. Artinya apa? Al-Hakam. Dia yang apabila telah memutuskan hukum, tidak ada yang bisa menolak hukumnya. Itu arti Al-Hakam. Dan ini sifat hanya layak milik siapa? Milik Allah saja. Karena Allah firman, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Dialah Allah yang memutuskan hukum, tidak ada yang menta'kib, tidak ada yang mengeritik atau bisa merubah hukumnya. Iya. Maka dialah Allah al-hakam yang menetapkan hukum di dunia dan di akhirat. di dunia dan di akhirat. Baik. Jadi ini makna al-hakam. Iya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, "Inna Allaha huwal hakam wa ilaihil hukum." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegur, sungguhnya Allah lah al-hakam itu. Dan hanya kepadanya segala perkara dihukumi. Atau dan kepadanya lah segala hukum kembali. Dan kepadanya lah segala hukum itu kembali. Iya. Jadi ini Nabi langsung meluruskannya ya. Iya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kunyanya al-hakam, langsung beliau tegaskan bahwa al-hakam itu hanyalah Allah dan hukum itu semuanya kembali kepada Allah. Karena dalam Al-Qur'an memang diterangkan seperti itu juga, wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Apa yang kalian berselisih pada sesuatu maka hukumnya kembali kepada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih pada sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Iya. Maka demikian keberadaannya. Iya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan ya bahwa tidak boleh bernama dengan penamaan-penamaan yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Dan harus dilarang penamaan yang memberi kesan tidak mengagungkan dari nama-nama Allah, seperti berkunya dengan Abul Hakam. Seperti berkunya dengan apa? Abul Hakam. Baik. Maka setelah mendengarkan hal tersebut, Abu Syuraih pun menjelaskan, faqala inna qawmi, dan ini menunjukkan bolehnya ya, seorang murid itu kadang dia menerangkan sudut kejadiannya kepada guru. Ya, Nabi sudah menghukumi ucapan. Beliau tidak tanya, kenapa kamu bisa berkunya begitu? Tapi beliau langsung beri hukum dulu. Setelah beliau beri hukum, barulah siapa? Abu Syuraih menjelaskan kenapa dia berkunya seperti itu. Iya. Ini belakangan ini sering ada orang bikin kaidah-kaidah batil. Katanya jangan kamu hukumi sesuatu sebelum tanya dulu kepada orang ini. Apa maksudnya, apa niatnya, kenapa begitu. Iya. Ini semuanya dari syubhat syaitan. Syubhat ahlul batil ingin menutupi kebatilan. Jadi pengennya itu disuruh orang diam, jangan berbicara tentang apa? Tentang kebatilan. Jadi kalau ada apa-apa tanya dulu. Niatnya dia apa? Maksudnya apa? Ya. Dan sebagian lagi katanya klarifikasi dulu. Kalimat yang dia ucapkan terekam, tersebar di sana-sini, merusak di sana-sini. Ketika mau diperbaiki, klarifikasi dulu katanya. Ini pemahaman dari mana orang-orang yang seperti ini muncul? Ini orang-orang yang hanya melihat maslahat pada dirinya saja. Maslahat pada dirinya. Kalau dia orang yang beragama, mengagungkan dan membesarkan Allah, dari Asmaul Husna nama Allah Al-Haq yang Maha Benar. Dari keimanan kepada nama Allah Al-Haq, dia cinta kebenaran. Dan kalau dia salah diluruskan kepada kebenaran, harusnya dia bergembira. Nah, itu bagian dari keimanan. Tapi dia tidak pernah berpikir begitu. Yang dipikir maslahat dirinya. Wah, ini saya kalau ditegur begini rating saya bisa turun, follower saya bisa berkurang, fans saya bisa bubar. Ini orang-orang tidak bagus ya seperti ini, kaidah-kaidah batil. Kalau dia adalah seorang yang berilmu, keliru nggak ada masalah, diluruskan silahkan. Siapa yang mau meluruskan? Ada yang meluruskan, masya Allah. Jazakallah khairan. Semoga Allah beri kebaikan untuk dia. telah mengingatkan saya. Harusnya kan begitu. Dia bersyukur terhadap orang yang mengingatkan kesalahannya. Karena itu suatu hari Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, beliau keliru dalam sebuah permasalahan. Ada banyak masalah yang keliru Al-Hakim. Oleh Imam Abdul Ghani bin Said Al-Misri, ditulis kesalahan-kesalahan Al-Hakim itu, lalu dikirim kepada Al-Hakim. Ya. Kemudian Al-Hakim setelah itu keluar kepada manusia dan beliau katakan, ini si fulan mengirim saya kesalahan-kesalahan saya begini dan begini, dan saya syukuri dia atas hal tersebut. Jelas ya? Maka kata Abdul Ghani bin Said Al-Misri, saya pun tahu bahwa orang ini adalah orang yang akil. Al-Hakim ini orang yang berakal. Ya, orang senang kalau diingatkan akan apa? Kekeliruannya. Harusnya seperti itu. Daripada dia menghadap pada hari, kepada Allah pada hari kiamat, ya, dengan kekeliruan dia banyak manusia yang tersesat, ya, justru sangat bagus kalau ada yang mengingatkan kekeliruan dia sehingga orang-orang tidak mengikuti dia, tidak mengikuti dia di dalam apa? Di dalam kekeliruan. Ya. Oke, ini sudut diperhatikan ya. Jadi kita lihat di sini Nabi ketika disebut nama kunya Abul Hakam langsung beliau luruskan. Setelah itu baru Abu Syurayh menjelaskan kenapa kunyanya seperti itu. Ya, penjelasan datang belakangan setelah Nabi meluruskan. Setelah Nabi memberikan ketegasan. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fa hakamtu bainahum fa radiya kilal fariqain. Kata beliau, sesungguhnya kaumku, ya, apabila mereka berselisih dalam sebuah perkara, maka mereka datang kepadaku. Lalu saya pun memutuskan hukum di antara mereka, dan kedua belah pihak pun menjadi ridha. Ya, kedua belah pihak menjadi apa? Menjadi ridha. Jadi kunya ini bukan datangnya dari beliau, datangnya dari siapa? Dari orang-orang. Iya. Dari orang-orang. Baik. Nah, ini penjelasan dari Abu Syurayh menunjukkan bahwa dia diridhoi di tengah kaumnya. Diridhoi di tengah kaumnya. Maka ucapan Abu Syurayh ini sebenarnya semakin memperjelas apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengomentari, ma ahsana hada. Kata beliau, alangkah baiknya hal ini. Maksudnya apa yang dia lakukan di tengah kaumnya, dijadikan sebagai orang yang hakim antara mereka, dia putuskan dengan hal yang membuat semuanya ridha. Ya, itu adalah hal yang baik. Jelas ya? Dan terdapat bolehnya memuji orang-orang kafir pada amalannya, kalau itu bagus. Iya. Pada kalau memang itu adalah hal yang apa? Hal yang baik. Seperti Abu Syurayh di sini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsana hasa. Dan ini kejadian sebelum beliau apa? Masuk Islam. Tapi dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan bahwa pada orang kafir itu kalau memang padanya ada hal-hal yang bagus, enggak apa-apa untuk dipuji. Seperti misalnya ada ucapan orang kafir, seorang penyair yang bernama Labid. Ya, ini dari penyair jahiliyah ya. Dia punya kalimat yang bagus, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ingatlah bahwa segala sesuatu selain daripada Allah itu adalah batil. Nabi memuji kalimatnya walaupun dia kafir. Nabi berkata, asdaku kalimatin qalaha syair, ya, qaulu labid. Kata beliau, kalimat yang paling jujur yang pernah diucapkan oleh seorang penyair adalah ucapan siapa? Ucapan Labid. Maka orang kafir itu kalau dia benar, tidak apa-apa kita bilang dia benar. Ya, dia jujur dalam hal tersebut. Jelas ya? Dan ini dari bentuk keadilan. Ya, kadang sebagian orang kalau dia sudah musuhan dengan siapapun, ini dari pihak lawannya, nah itu tidak ada kebaikannya. Kalau ada kebaikannya tidak boleh disebut, ya tutup mulut. Bahaya nanti kalau kita sebut kebaikan lawan kita, kita akan angkat dia. Nah ini orang-orang yang tidak memiliki jiwa-jiwa yang seimbang, jiwa-jiwa besar. Kalau orang memiliki jiwa besar, lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang benar beliau akui itu benar. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan di sini, ya Nabi bertanya, "Pamalaka minal walad?" Kata beliau, ya, apakah engkau mempunyai anak? Berapa anak yang kamu punyai? Fakultu, maka kata Syuraih, Abu Syuraih, fakultu Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Saya punya anak bernama Syuraih, Muslim dan Abdullah. Tiga anaknya. Maka Nabi bertanya, paman akbaruhum, siapa yang paling besar di antara mereka? Kultu Syuraih. Maka beliau menjawab, Syuraih. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu kunyamu adalah siapa? Abu Syuraih. Nah, terdapat syariat ya, kalau seorang itu punya banyak anak, syariatnya kunya diambil dari anaknya yang tertua. Diambil dari anaknya yang tertua. Itu afdalnya. Kalau dia mengambil dari yang lain enggak ada masalah. Cuman di sini Nabi memberi petunjuk seperti itu ya. Baik, rawahu Abu Daud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Iya, dan ini haditsnya bagus ya. Dari hadits yang dihasankan oleh para ulama. Dan di dalam hadits ini terdapat banyak sekali dari pelajaran-pelajaran berharga. Ya, pokoknya yang diinginkan oleh penulis terdapat kewajiban memuliakan nama dari nama-nama Allah. Dan wajibnya seorang itu beradab ya di dalam penamaan. Ya. Baik. Dan dari hal yang penting juga yang perlu diterangkan di sini, bahwa penamaan itu, jadi kalau disebut di sini dia berkunya Abul Hakam, lalu diganti oleh Nabi menjadi Abu Syuraih. Padahal nama Al-Hakam itu, nama Al-Hakam itu sendiri itu bukan khusus dari Asmaul Husna. Baik. Jadi kalau dibagi Asmaul Husna itu dari sisi kekhususannya untuk Allah, Asmaul Husna terbagi berapa? Terbagi dua. Yang pertama ada nama khusus bagi Allah. Ada nama khusus bagi Allah. Seperti nama apa? Ar-Rahman. Seperti nama Allah. Ini semuanya nama khusus bagi Allah. Tidak boleh dinamakan kepada selain Allah. Yang kedua ada nama tidak khusus bagi Allah. Seperti nama Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, Al-Aziz. Itu kan ada ya. Qalat imra'atul Aziz. Nabi disifatkan wa kana bil mu'minina apa? Ra'ufan rahima. Nah, itu kan sifat. Cuman jenis yang kedua ini nama khusus, nama yang tidak khusus bagi Allah itu terbagi dua lagi. Terbagi dua. Iya. Baik. Yang pertama, dia bernama dengan nama yang tidak khusus ini, tetapi dipandang di dalamnya sudut sifat yang terkandung di dalam nama. Sudut sifat yang terkandung di dalam nama. Nah, inilah yang ada di dalam pembahasan nama kunya Abul Hakam di sini. Jadi Abul Hakam itu sendiri sebenarnya Al-Hakam itu bukan nama khusus ya bagi Allah. Bisa digunakan untuk selain Allah, tapi karena sifat khusus bahwa hukum itu yang tidak bisa ditolak apabila sudah dihukumkan, ini kan sifat khusus ini milik siapa? Milik Allah, kan begitu. Sedangkan Abu Syuraih yang tadinya kunyahnya Abul Hakam, dia diberi kunyah itu sebabnya apa? Karena dia hakim di tengah kaumnya dan mereka ridha, makanya diberi kunyah apa? Abul Hakam. Berarti sifat ini, itu yang dimaksudkan dalam penamaan. Makanya menjadi haram hukumnya, menjadi tidak boleh. Jelas ya? Tapi kalau tidak ada hal tersebut, jenis ini jenis yang kedua, tidak ada bentuk maksud khusus di dalam sifat itu, maka ini enggak ada masalah, itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ya bisa dipahami ini ya. Jadi tadi Asmaul Husna terbagi berapa? Terbagi dua. Ada nama yang khusus bagi Allah dan nama tidak khusus bagi Allah. Yang tidak khusus bagi Allah terbagi berapa? Terbagi dua lagi. Ada yang boleh dipakai bernama, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu kapan tidak boleh? Kalau dia maksudkan sifat khusus yang terkandung di dalam nama, dan sifat khusus ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Tapi kalau tidak, maka dimaklumi setiap nama tergantung siapa yang dinamakan. Jadi kalau Allah disebut Ar-Rahim, Nabi disebut Ar-Rahim juga. Ar-Rahim milik Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ar-Rahim untuk Nabi terbatas sesuai dengan keberadaan beliau sebagai seorang makhluk. Jelas ya? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini dari kaidah-kaidah di dalam pembahasan. Jadi dalam hadits ini, hadits Abu Syuraih radhiyallahu anhu, ketika Nabi menyebutkan inna allaha huwal hakam wa ilaihil hukum, sesungguhnya dialah Allah al-hakam. Penyebutan huwal hakam itu sebenarnya pembatasan ya, bahwa al-hakam itu hanyalah Allah. Tapi di kelanjutannya disebutkan ilah ya. Disebutkan hal yang terkait dengan ya wahuwa wa ilaihil hukum. Dan kepadanya lah segala hukum itu kembali. Hukum itu terbagi dua. Ada hukum syar'i dan ada hukum kauni. Ada hukum yang bersifat syar'i, seluruh ahkam syariah disebut hukum syar'i. Tadi yang terkait dengan hukum kauni merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi tadi kita terangkan bahwa Asmaul Husna dari sisi kekhususannya untuk Allah itu terbagi berapa? Terbagi dua. Yang pertama ada nama khusus bagi Allah. Tidak boleh dinamakan untuk selain Allah. Menamakannya kepada selain Allah itu masuk di dalam kesyirikan. Seperti nama Allah, nama Ar-Rahman, nama As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Jabbar. Ini nama-nama, nama Al-Mu'min, Al-Jabbar. Ini semuanya dari nama-nama khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada nama yang tidak khusus. Nama yang apa? Tidak khusus untuk Allah. Seperti nama Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Al-Aziz. Ini tidak khusus. Dan yang kedua ini yang tidak khusus bagi Allah itu terbagi berapa? Terbagi dua lagi. Yang pertama ada yang dinamakan dengannya, dan itu terkait dengan sifat yang terdapat di dalamnya. Seperti di sini, di hadits ini. Jadi dia diberi kunya Abul Hakam. Kenapa? Hah? Ada sifat yang dimaksudkan karena orang-orang berhukum kepadanya, lalu mereka ridha, makanya disebut Abul Hakam. Maka dari sisi sifat ini terkait khusus untuk siapa? Untuk Allah. Jadi kalau misalnya ada orang disebut Ar-Rahim, si fulan Ar-Rahim, karena dia banyak merahmati orang, berbuat baik kepada orang, maka ini mulah Allah memperhatikan, menamakan karena alasan ini sama dengan apa? Hal yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh juga. Jelas ya? Baik. Kemudian ada yang penamaan tidak ada kaitannya dengan hal itu. Tidak dipandang padanya. Dia melihat kepada sifat dari sifat-sifat Allah, itu enggak ada masalah insyaallah taala. Karena itu di antara sahabat ada yang bernama Al-Hakam di antara sahabat. Iya. Ada namanya dari sahabat Al-Hakam Al-Ghifari. Itu di antara nama siapa? Sahabat Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari. Nabi di tengah sahabatnya ada yang bernama Al-Hakam. Bersamaan dengan itu tidak dirubah oleh Nabi. Jelas ya? Terus ada yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim itu juga, Hakim itu ada dua makna ya. Kembali kepada hukum dan kembali kepada hikmah. Kembali kepada hikmah. Dan tidak dirubah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Baik. Nah, di sini kenapa dirubah oleh Nabi? Karena dia perjelas memang bahwa kaumnya kalau berselisih datang kepadanya. Lalu dia memutuskan hukum, mereka riba dengan hukumnya. Makanya dia disebut siapa? Abul Hakam. Maka Nabi SAW mengganti nama, mengganti kunyanya dari Abu Al-Hakam, dirubah menjadi apa? Abu Syuraih. Nah, dan di sini menunjukkan disyariatkannya merubah nama atau kunyah kepada hal yang lain untuk menjaga keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Maka ini dari mana-mana yang penting ya untuk diperhatikan terkait dengan apa? Penamaan-penamaan. Ya. Saya simpulkan dari hadis ini yang dibawakan oleh penulis beberapa pelajaran yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, terdapat haramnya seorang itu merendahkan nama dari nama-nama Allah, dan terdapat larangan melakukan hal yang memberi kesan kurang menghormati dari nama-nama Allah, seperti berkunyah dengan Abul Hakam dan semisalnya. Dan terdapat bahwa Al-Hakam itu dari Asma'ul Husna. Al-Hakam dari apa? Asma'ul Husna. Jadi boleh seorang itu bernama Abu, bernama Abdul Hakam. Boleh dia bernama Abdul Hakam. Sebab Al-Hakam dari Asma'ul Husna. Ya, dan terdapat bolehnya seorang itu mendamaikan, memutuskan hukum antara orang-orang yang bertikai. Karena di masa jahiliyah saja terjadi, Nabi memuji apa yang dilakukan oleh siapa? Abu Syuraih radhiyallahu anhu. Iya. Dan terdapat bahwa seorang itu diberi kunyah dengan nama anaknya yang tertua. Dan terdapat syariat mendahulukan yang lebih tua kemudian setelahnya. Itu dasarnya juga kenapa anaknya yang tertua yang dipilih. Sebab memang asalnya yang paling tua itu yang didahulukan. Iya. Itu yang didahulukan. Baik. Kita saya katakan tadi asalnya. Ya, kalau ada indikasi atau ada hal-hal yang lebih muda, lebih muda layak untuk didahulukan, tidak ada masalah. Baik. Kemudian terdapat di dalam hadits ini syariat merubah nama yang kurang layak, kurang cocok kepada penamaan atau kunyah yang lebih cocok, kepada hal yang lebih cocok. Baik. Penulis menyebutkan tiga masail. Kata beliau, fihi masail. Al-ula, ihtiramu sifatillahi wa asma'ihi walau bi kalamin lam yaqsid ma'anahu. Kata beliau, terdapat masail yang pertama tentang penghormatan atau pemuliaan terhadap sifat dan nama-nama Allah, walaupun pada pembicaraan yang seseorang tidak memaksudkan maknanya. Iya. Baik. Jadi ini ketika dia berkunyah Abul Hakam, dia tidak memaksudkan ya bahwa apa namanya segala hukum itu milik dia dan seterusnya. Ya, dia tidak memaksudkan makna yang khas, tetapi ditinggalkan hal tersebut. Walaupun dia tidak maksudkan, tapi itu yang dipandang pada orang-orang yang memberikan penamaan itu, maka ditinggalkan. Baik. Kemudian yang kedua terdapat, kata beliau, as-saniyatu taghyirul isim li ajli dalik, anjuran mengganti nama yang kurang baik untuk hal tersebut, untuk pemulihan, mengagungkan Allah. Karena Nabi mengganti kunyah Abul Hakam menjadi apa? Menjadi Abu Syuraih. Alasannya Nabi berkata, inna allaha huwal hakam wa ilaihil hukum. Iya. Al-thalithatu ikhtiaru akbaril abna lil kunya, memilih nama anak tertua untuk digunakan sebagai kunya atau nama panggilan. Iya. Baik, ini tiga masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala.